ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي وأمهاتي في الله رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab tentang keutamaan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibna Adam إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن قال رحمه الله تعالى dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabah yang 10 tahun berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sengaja ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menaruh Anas bin Malik. Dan selama 10 tahun itu beliau radhiyallahu taala anhu belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lima fa'alta kada atau lima lam taf'al kada. Belum pernah Anas bin Malik mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kamu melakukan ini atau kenapa kamu tidak melakukan itu terkait dengan pelayanan Anas bin Malik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah, di antara bentuk agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita wa innaka la'ala khuluqin 'azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Maka terlebih ummahat awal akhwat juga harus memperhatikan perkara akhlak, perkara adab di dalam segala halnya, adab akhlak kepada suami, akhlak dan adab kepada orang tua, kepada teman, kepada anak, dan yang lainnya, kepada tetangga. Semakin sempurna keimanan seseorang, akan semakin baik akhlaknya, akan terlihat. Semakin baik, semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin baik akhlak dan adabnya. Semakin rendah keimanan seseorang, semakin lemah keimanan seseorang, akan semakin jelek akhlak dan adabnya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya, kepada teman sebayanya, dan seterusnya. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis beliau SAW yang sahih bahwasannya sesungguhnya seorang yang paling sempurna keimanan dari seorang mukmin adalah ahasinuhum akhlaqa in akmalal mu'mini imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya seorang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqraba ilayya majlisan yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat denganku. Atau sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahabbikum yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku sayangi nanti pada hari kiamat dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Taib. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis qudsi, wahai ibnu Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, maka atau tidaklah engkau berdoa kepadaku dan juga berharap kepadaku akan ampunanku tentunya, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu atas apa-apa yang dulu kamu lakukan dan aku tidak memperdulikannya. Aku tidak peduli dengan keadaanmu yang dulu itu seperti apa sebelum engkau berubah menjadi baik. Bukan sebaliknya, dulu sudah baik, sekarang tambah rusak. Ini yang parah keadaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, selama engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku akan ampunan, maka aku akan memberikan ampunan itu kepadamu. Alama kana minka, bagaimanapun keadaanmu yang dulu. La ubali, aku enggak peduli. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'. Wahai ibn Adam, kalau seandainya dosamu itu seperti awan di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka aku pun akan memberikan ampunan kepadamu, wala ubali, dan aku pun tidak memperdulikannya sebesar apapun dosamu. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya. Wahai ibn Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi berupa kesalahan. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. La taituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku pun akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini mengajarkan kepada kita agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi jangan seperti itu. Teruslah kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kalian, selancang apapun perkataan kalian, semelanggar apapun perbuatan kalian, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kepada mereka dosa-dosa mereka semuanya. Di dalam hadis qudsi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau senantiasa berbuat dosa di siang hari dan di malam hari, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampunan itu kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Akhawat wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah bagaimana kita menjaga perkara tauhid, perkara akidah, dan pentingnya kita untuk terus menerus mempelajari perkara akidah. Kita jaga akidah ini, kita jaga tauhid, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, jagalah akidah, jagalah tauhid. Jangan bekerja sama dengan orang-orang yang justru menyebarkan perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid. Jagalah, jauhilah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, kalau seandainya engkau bertemu denganku dengan sepenuh bumi isinya dosa semua, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, tapi engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la taituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Dan ini pula yang kita minta, yang kita mengharapkan, agar kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang yasira, yang mudah. Fama man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira wayanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang dia mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanan, maka fayuhasabu, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Disebutkan penafsiran dari hisab yasir, hisab yang mudah itu adalah sesarang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ditampakkan seluruh amalan-amalan yang dulu dia lakukan, dan dia pun mengakui akan dosa dan kesalahan yang dia lakukan, hingga dia menyangka dia akan binasa. Tidak ada yang terluput sedikit pun, yang kecil, yang besar, semuanya tercatat rapi di dalam kitab catatan. Hingga tatkala dia sudah menyangka dirinya akan binasa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh aku telah mengampuni ini semuanya. Aku tutupi ini di hadapan manusia saat engkau masih hidup di dunia, dan sekarang aku ampuni. Subhanallah. Itu hisab yang mudah, dengan syarat dia tidak menggugurkan akidah dan juga tauhid yang ada pada dirinya. Maka penting kita mempelajari akidah, pelajari tauhid, mengetahui perkara-perkara yang bisa menafikan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebagaimana kita juga harus mempelajari perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid. Ikhwan atau akhwat, akhwat wal umahat illa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua dalam siang hari ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa'firna min al-istighfar, fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nar." Qalat imra'atun minhunna: "Ma lana akthar ahli an-nar?" Qal: "Tukthirna al-la'na wa taqurna al-'ashir. Ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin aghlaba lidhubbin min kunna." Qal: "Ma nuqsanul 'aqli wad din?" Qal: "Shahadatu imra'atayn bi shahadatin rabbi shahadati rajul. Wadam kutul ayyama la tusalli." Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai segenap para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah kalian untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Allah di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan dengan menyebutkan an-nisa. "Wa illa kulluna yajibu alaina an istighfar." Karena semua kita itu berkewajiban untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhassis, mengkhususkan, menyebutkan kepada segenap para wanita agar mereka banyak untuk bersedekah dan banyak untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'inni ra'aytu kunna akthara minnar." Karena sesungguhnya aku melihat kalian itu adalah orang yang paling banyak sebagai penduduk neraka, para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku sesungguhnya melihat kalian ini menjadi orang yang paling banyak sebagai penduduk neraka." Maka banyak-banyaklah istighfar, wahai segenap para wanita. Banyak-banyak bersedekah. "Kanat imra'atun minhunna," berkata salah seorang sahabiah dari kalangan mereka, "Malana aktsaru ahli an-nar?" Bagaimana bisa kita menjadi orang yang paling banyak menjadi penduduk neraka? Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam yaqulna al-la'na, kalian ini orang yang paling banyak melaknat. "Wa taqurna al-'ashir," dan kalian orang yang gemar untuk mengingkari kebaikan suami. "Mara itu minna kisati akrin wadini." Aku belum pernah orang yang kurang akalnya dan juga kurang agamanya, tapi mampu mengalahkan lili lubin min kunna. Orang yang kurang akal dan kurang agama tapi mampu membuat takluk laki-laki yang kokoh pendiriannya, yang teguh dan kuat pendiriannya, akan bisa takluk min kunna dari salah seorang dari kalian. Ini para wanita, walaupun dia orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang teguh lagi kokoh. "Qalat manuqsanul akli wad-din." Kemudian dia juga mengatakan, "Lantas apa kekurangan akal dan juga agama kami para wanita?" Qal syahadatum ra'ataini bi syahadati rajulin. Persaksian dua orang wanita itu setara dengan persaksian satu orang laki-laki, menunjukkan lemahnya akal, kurangnya akal mereka. Wa tamkuthul ayyama la tusalli, dan juga kalian berdiam di dalam rumah, kalian meninggalkan salat saat kalian haid dan juga nifas. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasannya penghuni neraka yang paling banyak datang dari jenis wanita. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada mereka, para wanita, dengan amalan yang bisa dijadikan sebagai tameng, perisai, penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sedekah, bersedekah. Karena memang sebagian wanita lebih senang harta lebih yang dia miliki dia belikan perhiasan, lebih senang harta yang lebih yang dia miliki dia jadikan aset, beli tanah ke sana, beli tanah di sini, belikan perhiasan, ingin menampakkan kepada orang. Nah, tetapi justru syariat menghasung kepada mereka untuk bersedekah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyikki min tamri. Takutlah kalian kepada neraka Allah walaupun dengan bersedekah setengah dari kurma. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak al-istighfar, talabul maghfirah, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, dan juga memperbaiki dan mengganti amalan-amalan yang buruk, yang jelek, yang tidak baik dengan amalan-amalan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mampu menutupi, menghilangkan kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara perkara yang menjadikan seorang wanita itu banyak masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Yang pertama beliau sebutkan tuksirna la'na, kalian ini orang yang paling banyak mengucapkan kata-kata la'nat, kata-kata umpatan, kata-kata jelek, kata-kata kotor. Wa takfurna al-'ashir, yang kedua kalian juga orang yang gampang untuk berbuat durhaka kepada suami. Bahkan terkadang kalian itu menyetir suami, suami menjadi takluk di hadapan kalian. Hati-hati yang demikian. Nah, ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin, tidaklah aku melihat orang yang akalnya itu kurang, agamanya kurang, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang memiliki kekokohan lagi keteguhan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tabiat dasar dari seorang wanita. Inna kunna min sahibil Yusuf, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya kalian itu seperti para wanita-wanita di zamannya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maknanya gemar berbuat makar, gemar berbuat ulah, Nah, maka hati-hati. Tetapi akhwat dan ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, kekurangan terkait dengan akal dan juga agama ini, kekurangan yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang wanita harus meyakini di sana terdapat berbagai macam bentuk hikmah dari Allah Azza wa Jalla, dari apa-apa yang telah Allah takdirkan. Apa yang telah Allah takdirkan pada diri seorang hamba, pasti di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Ini harus kita yakini pula. Di dalam ini pula terdapat faedah bahwasannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu, dengan sebab apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan, muliakan, lebihkan dari para laki-laki itu daripada para wanita. Namun kelebihan para laki-laki di atas para wanita itu terkait dengan isim jenisnya, terkait dengan jenis kelaminnya. Laki-laki lebih utama dibanding para wanita. Namun apabila kita berbicara masalah afrad, masalah person per personnya, orang per orangnya, maka tidak menutup kemungkinan ada seorang wanita yang dia lebih kokoh, lebih tepat, lebih kuat, lebih bagus ibadahnya dibanding laki-laki. Tapi secara keseluruhan, secara isim jenis, maka jenis laki-laki itu lebih utama dibanding jenis wanita. Tapi secara individu, belum tentu. Secara individu kita katakan, tidak menutup kemungkinan ada seorang wanita yang justru nah, cara berpikirnya lebih tenang, ibadahnya lebih baik, lebih takwa kepada Allah, dan kedudukan dia di sisi Allah lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, karenanya jangan khawatir. Nah, selama kita mengiringi dengan amalan-amalan saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan saleh kita. Kemudian Al-Alama Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala menyebutkan, أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. Wahai ibn Adam, sesungguhnya engkau kapan saja engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan itu kepadamu. Yakni mahma da'awtani wa rajautani fa inni aghfiru laka. Kapanpun engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, sesungguhnya aku akan mengampuni padamu. Lian Allah subhanahu wa ta'ala inda dhanni abdihi bihi kama sabata dhalika anhu tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan akan, atau dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan seorang hamba berdasarkan prasangka dari hamba itu sendiri kepada Allah. Maka pentingnya kita untuk terus menerus berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita, apapun yang mendera kita, apapun yang terjadi pada diri kita, jangan sampai kita memiliki perasaan atau persangkaan yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebutkan, yakinilah apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, min khairin aw syarrin wa min murrin aw hulwin. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang baik, sejatinya itu terkandung hikmah di dalamnya, dengan hikmah yang sangat agung, sangat besar, lagi sangat banyak. kalau kita sampai berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah itu sesuai dengan persangkaan anda. Kalau dia berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan kepadanya. Sebagaimana yang telah tetap darinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku berdasarkan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan aku akan bersamanya apabila dia mengingatku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka hamba-Nya, dan aku akan bersamanya apabila dia menyebutku, berzikir menyebut namaku. Persamaan ma'iyatul amah maupun ma'iyatul khasah. Fa'in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingat dia dalam jiwaku. Dapat faedah bagi kita untuk menetapkan sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat jiwa, sifat diri bagi Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Banyak Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mengatakan ucapan Nabiullah Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabiullah Isa alaihi salam, nah tatkala Allah mengatakan, ya Isa, a anta, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan orang-orang Nasara itu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Engkau yang perintahkan. Ya Rabbi, ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sifat an-nafsu, sifat diri, sifat jiwa bagi Allah, yaliku bijalalihi wa azamatihi. Kita tetapkan sesuai dengan dalil. Bukankah kita juga sering, nah, apabila kita menjaga zikir pagi kita dan juga zikir petang kita, disebutkan di situ sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi husnata 'arsyihi wa mizaja kalimatihi. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebanyak makhluknya, seribu jiwanya. Baik. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu li mala'in khairun minhu. Kalau dia menyebutku di dalam keramaian, maka aku akan menyebutnya dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian tersebut. Maka hendaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, karena Allah akan memperlakukan kita sebagaimana persangkaan kita kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah berbeda dengan orang-orang yang gurur, tertipu. Jadi seseorang yang berprasangka baik kepada Allah itu akan terlihat dari amalan dia, karena prasangka baik itu akan melahirkan amalan yang saleh. Tidak hanya semata-mata bersandar kepada Allah, tidak semata-mata berprasangka baik kepada Allah, tapi tidak pernah beramal. Itu namanya bukan berprasangka baik, tetapi lemah, al-ajiz, tertipu, magrur dengan dirinya. Nah, Wafihi aydhan anna Allah subhanahu wa ta'ala qala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma istaghfartani laghafartu laka. Wahai ibnu Adam, kalau engkau datang kepadaku sepenuh bumi isinya adalah kesalahan semua, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampunan itu kepadamu. Fahada yadullu ala anna al-insana mahma amila min adh-dhunubi idza istaghfara Allah ta'ala wa raja'a ilayhi fa inna Allah ta'ala yaghfiru lahu. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu, seseorang itu, bagaimanapun dia pernah mengamalkan dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan, namun apabila dia itu beristighfar kepada Allah dan kembali kepadanya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni pada dirinya. Ayat yang tadi kita sebutkan, nah, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, jangan sampai kemudian dia berputus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jangan pula seseorang itu merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari makar Allah azza wa jalla, sehingga tenang di dalam melakukan dosa. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal muhaqqirati adh-dhunub." Atau wal muhaqqirati adh-dhunubi. Hati-hatilah kalian. Jauhilah kalian dari meremehkan, menganggap kecil dosa-dosa. Allah ini iseng saja kok ikut-ikutan. Allah ini, Allah itu. Jangan pernah menganggap remeh, menganggap kecil dosa-dosa. Karena tidaklah dosa-dosa itu idza istama'a 'ala rajuli, apabila dia itu bertumpuk bersama dengan seseorang menjadi banyak. Tidaklah itu ada pada diri seseorang kecuali itu akan membinasakannya. Nah. Kadzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa'a ayakthurna min as-shadaqati wal istighfari. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Haitsu ra'ahunna aktsara ahli an-nar, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, para wanita itu, menjadi kaum yang paling banyak menghuni api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla hadha ala anna al-istighfara min mawani'i dukhulin nar. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu diantara amalan yang bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Nah, dan betul-betul istighfarnya dengan istighfar yang benar. Taubat dan rujuk dengan cara yang benar. Nah, karenanya beliau rahimahullahu ta'ala kemudian memberikan nasihat, yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat, fa'alaika ya akhi bikathratil istighfar, wajib atasmu wahai saudaraku untuk memperbanyak istighfar. Akthir min qawli astaghfirullah, Allahumma ighfirli warhamni. Perbanyaklah untuk mengucapkan aku meminta ampunan kepada Allah, astaghfirullah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dan sayangilah, kasihilah aku. Wa ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan ucapan tersebut. Wa huwa kalamun yasirun la yadhurruka wa la yashuqqu 'alaika. Dan dia ucapan astaghfirullah, Allahumma ighfirli, rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu adalah ucapan yang ringan, yang tidak memudaratkan Anda dan tidak membuat Anda itu berat, susah untuk mengucapkannya. Akhwat wal umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abdullah bin Umar ini adalah hadis yang terakhir dari bab al-istighfar wa fadluhu, bab atau wa fadlihi, bab tentang istighfar dan keutamaan dari istighfar. Dan sungguh kita sebutkan sekali lagi pentingnya kita untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan, karena sungguh syaitan senantiasa menjadikan menunggu kelalaian kita. Seseorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak akan mengingatnya. Dan ini berlaku dalam keadaan segala hal. Kalau seseorang berkendara dengan tidak dimulai berzikir kepada Allah, maka siapa yang menemaninya? Syaitan. Syaitan yang menemaninya. Tatkala dia tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tatkala seseorang ibunda atau anak-anaknya masuk ke dalam rumah dan tidak berzikir kepada Allah, siapa yang mengiringinya? Syaitan. Maka ingatkan saat masuk rumah untuk berzikir kepada Allah. Suaminya masuk rumah, ingatkan, sudah menyebut nama Allah ataukah belum? Nah, ini penting untuk kita ingatkan. Karena tidaklah seseorang yang dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali syaitan yang akan mengiringinya. Karenanya di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang akan keluar rumah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adhilla au udhalla, aku berlindung kepadamu saat keluar dari rumah ini agar aku tidak tersesat atau menyesatkan orang, an azilla au uzalla, agar aku tidak tergelincir atau aku menggelincirkan orang. Nah, an ajhala au yujhala alayya, agar aku tidak membodohi orang atau aku dibodohi oleh orang. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Nah, ini yang mungkin bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga ini tercatat sebagai amalan saleh dan memberatkan amalan saleh kita nanti di hari akhir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau ada pertanyaan silakan.